Pasangan duet saya mana? Walaupun hujan kita tetap semangat. Ku hanya sebatas menyenang wajah kasih. Walau kita pernah saling mencintai, aku juga kasih ya. Hanya sebatas walau kita pernah sama-sama. Terima kasih. Goyang bareng lagi yuk. Asik. Utan-utan enak. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Yang di belakang. Kalau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak dapat memiliki. Aku telah beristri, aku bersuami, bagaikan bulan dan matahari. Walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Di bawah tenda semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Defaso. Defaso. Sisa kita simpan bersama. The Grace. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Kasih. Aso deknya di I'm mereka yang tersisa kita simpan bersama. Dia di belakang ini Barjo. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih cantik.